Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabaad. Kita lanjutkan untuk mendengarkan penjelasan dari Fadilati Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala terkait dengan hak-hak anak sejak masih dalam kandungan hingga sudah terlahir ke dunia ini, kecil, remaja, dewasa, dan seterusnya. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada pembahasan yang ke-11, mendoakan kebaikan untuk mereka setelah mereka terlahirkan ke muka bumi ini. Kemudian berikutnya pembahasan yang ke-12, kata beliau, an-nadharu fi ihtiyajatil abna'i wal banat wal julusu ilaihim fi halli mushkilatihim allati qad ta'ridu lahum. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan putra-putrinya serta duduk bersama mereka untuk memecahkan problem yang mereka alami, permasalahan yang mereka hadapi, yang mungkin mereka telah atau sedang memiliki masalah. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Dan memang demikian kondisi dari putra-putri kita. Terkadang ada satu dua permasalahan yang butuh untuk mereka mengetahui solusinya, mendapatkan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi, sehingga kita sebagai orang tua ketika duduk mendengarkan isi hati mereka, sedikit tidaknya ganjalan yang ada benak mereka pun terkurangi. Dan bisa jadi kita yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, bisa memberikan arahan, bimbingan kepada mereka terkait dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga masalah itu tidak tertimbun dan tertahan pada benak mereka, yang kemudian akan ya menjadikan masalah berikutnya semakin bertumpuk permasalahan yang mereka hadapi, yang larinya adalah perkara yang tidak baik. Dari pembahasan tadi, penjelasan beliau, juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa pentingnya kita sebagai orang tua untuk meluangkan waktu duduk bermajelis, duduk bercengkerama, duduk mendengarkan ungkapan dari buah hati belahan jiwanya. Karena bisa jadi kita seharian ya sibuk di luar rumah. Tayib, ada yang bekerja, ada yang berdakwah. Sehingga buah hati belahan jiwanya pun tidak mendapatkan waktu khusus dari kita. Sang ibu juga terkadang sudah sibuk dengan mengurus adik-adiknya ataukah tersibukkan dengan mengurus rumah tangga dan seterusnya. sehingga dengan apa yang beliau bimbingkan tadi, maka putra-putri kita pun mendapatkan perhatian yang harapan kita semua, mereka pun akan terdidik dan terbimbing serta terarah pada masa pertumbuhan dan perkembangannya dari anak-anak menjadi seorang remaja, kemudian menjadi seorang yang dewasa, ya, yang baik akhlaknya, baik perbuatannya, bagus ya tingkah lakunya dan seterusnya. Nah, dan beliau juga menjelaskan pada kitabnya ini bahwa pada masing-masing anak pada usia mereka itu ada tahapan-tahapannya yang tentu saja tetap pada tahapan-tahapan tersebut butuh perhatian dari kita sebagai orang tua. Mereka berhak untuk mendapatkan ya perhatian dari kita. Nah, seperti telah kita singgung tadi, sejak dalam kandungan, setelah terlahir, menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Pada masing-masing fase ataukah marhalah ini tadi, ya, ada hak-hak mereka masing-masing yang harus kita sebagai orang tua untuk memenuhinya. Baik. Jadi ketika mereka masih anak-anak, kita berikan haknya. Kita dengar ya curahan hatinya, ungkapan isi hatinya. Ketika mereka remaja juga demikian. Baik. Ketika mereka dewasa juga demikian. Nah. Kemudian kata beliau, fatansyi'atul hasanah mundu sigori, perkembangan yang bagus, pertumbuhan yang baik pada anak-anak mundu sigor sejak kecil, tufidul insan indama yakbar, itu sangat bermanfaat ketika dia menginjak usia dewasa. Wa man kana mufarritan fi hadzal janib, dan siapa saja yang bermudah-mudahan menelantarkan mereka, tidak memperhatikan mereka pada saat mereka masih kecil, tidak diperhatikan, tidak dibimbing, tidak dibina dengan baik ketika mereka masih kecil, maka ketika semakin bertambah umur mereka, semakin besar, semakin dewasa umur mereka, bisa jadi perbuatannya pun semakin jelek. Ya, tingkah lakunya semakin memprihatinkan. Baik terhadap ayahnya sendiri ataukah ya sikapnya terhadap ibunya. Bisa jadi muncul berbagai macam hal yang menjurus kepada kedurhakaan, yang kemudian bisa jadi orang tua akan bertanya, kira-kira sebabnya apa ya? Anakku kok semakin besar seperti ini, semakin sulit diatur, semakin jelek akhlaknya, semakin tidak bagus perbuatannya. Nah, kata beliau, waqad yakunu huwa sabab fi tafritihi, bisa jadi penyebabnya adalah dikarenakan dia sebagai orang tua dahulu ketika putra-putrinya masih kecil, ya, dia meremehkannya, tidak memperhatikan pendidikan dan pembinaan terhadap putra-putrinya, sehingga ketika sudah terlanjur baru menyesal. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil dhata kabidihi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Betapa banyak manusia yang mencelakakan anaknya, belahan jiwanya di dunia maupun di akhirat, yaitu ketika dia menyepelekan, meremehkan, bahkan tidak mendidik dan membina putra-putrinya. Wa i'anatihi ala syahwatihi, ataukah justru orang tua membantu putra-putrinya untuk mengumbar syahwatnya, hawa nafsunya. Wa yazumu annahu yukrimuhu waqad ahana. Bisa jadi orang tua menilai perkara tersebut dalam rangka menyenangkan putra-putrinya, padahal sesungguhnya dia sedang mencelakakan, membinasakan putra-putrinya. Ya, bukan membahagiakan tapi justru menyengsarakan. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalama. Bisa jadi juga dia beranggapan bahwa hal tersebut sebagai bentuk kasih sayang kepada putra-putrinya, padahal sejatinya itu justru dia sedang berbuat zalim kepada putra-putrinya. Sebelum kita lanjut, kita ketahui bahwa yang namanya zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kan gitu ya. Sendal taruh di kepala. Gitu nggih, Mbah Mari, sendal apa-apa untuk dilus-lus nggih, Mbah nggih. Ya, sendal apa-apa tetap dilus-lus. Enggak mungkin disunggi kan. Itu. Kopiah taruh di dengkul, kan gitu ya. Itu berarti zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lah ini anak-anak belum waktunya untuk ya melakukan hal ini dan itu, tapi sama orang tuanya didukung, sama orang tuanya difasilitasi, sehingga sejatinya dia sungguh sedang mendzalimi putra-putrinya. Ya, mendzalimi putra-putrinya. Tidak bisa menempatkan, memposisikan ya pada tempat yang tepat. Tahib. Fafatahu intifa'uhu biwaladih. Sehingga dia pun luput untuk mengambil manfaat dari putranya. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah. Dan dia juga ya menghilangkan bagian untuk dirinya dari putra-putrinya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, wa idza atabartal fasada fil aulad ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Dan jika engkau memperhatikan kerusakan yang terjadi pada putra-putri, itu keumumannya disebabkan perbuatan orang tuanya sendiri. Disebabkan perbuatan orang tuanya sendiri. Sehingga dari sini mengingatkan ketika kami menemani Ustadzuna Ustadz Mukhtar Hafizullah Ta'ala, ketika beliau mengisi kajian di tempat kita ini, di salah satu majelis beliau menyampaikan, ya ini sambil minum-minum, beliau menyampaikan bahwa terkadang kita sebagai orang tua harapannya adalah ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, kita kerja kerja keras, ya kan? Dari pagi hingga siang, sore hingga malam. Bahkan yang atau mungkin yang terkadang kita tidak sadar, kata beliau, justru ketika kita mungkin ada yang jualan online gitu ya, tayyib memperlihatkan HP ataukah dengan bahasa lainnya di hadapan putra-putri kita. Nah, putra-putri kita sibuk menghafal, ada yang menghafal pelajaran, ada yang menghafal Al-Quran, ada yang mempersiapkan untuk hafalan besok dan seterusnya. Dilihat orang tuanya, baik ayah ataukah ibu, sedang melihat HP. Ya, ketika pulang sekolah dilihat ayah atau ibu juga sedang pegang HP. Mau tidur dilihatnya ayah dan ibu juga sedang pegang HP. Bangun tidur juga demikian. Ya, namanya kecil, taunya HP itu yang menyenangkan. Ya kan? Tidak tahu kalau orang tua ya sedang kerja, sedang ya jual beli online dan seterusnya. Sehingga ya pandai-pandai kita sebagai orang tua untuk memilah dan memilih kiranya perkara apa yang bisa mencelakakan ataukah memudaratkan putra-putri kita. Baik. Kemudian kata Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahman Al-Bukhari berikutnya setelah menukilkan ucapan Ibn Qayyim tadi, maka oleh karena ini kami katakan bahwa termasuk hak yang harus ditunaikan oleh ayah ataukah ibu adalah meluangkan waktu untuk mendengarkan ya, problem-problem yang dihadapi oleh putra-putrinya. Nah, memberikan solusi jalan keluar ya terkait dengan yang mereka hadapi. Tayyib. Kemudian terakhir dari pembahasan ini beliau menyebutkan bahwa yang terpenting bagi kita adalah berusaha dan berikhtiar. Ya, yang terpenting bagi kita adalah berusaha dan berikhtiar. Ya, semampu yang kita bisa itu kita upayakan. Tayyib, berupaya, berusaha, berikhtiar bagaimana agar putra-putri kita tumbuh dan berkembang menjadi seorang pemuda-pemudi yang bagus, yang baik, yang soleh, yang solihah. Nah, setelah upaya dan usaha serta ikhtiar yang kita lakukan itu maksimal, ya, maksimal, kok ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, ya sudah, berarti Allah Azza wa Jalla menghendaki lain. Ya, hidayah taufik di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa berusaha, bisa berikhtiar. Ya. Telah gugur tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Dan Allah Azza wa Jalla tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Jadi yang perlu kita perhatikan tadi adalah menelantarkan, menyepelekan, ya dalam bahasa Jawanya leh-leh luweh sakarmu dewi kan gitu ya. Ya. Tumbuh berkembang silahkan semaumu, yang jelas saya cari uang, cari nafkah itu wajibku. Tidak. Wajib ya wajib, tapi mendidik dan membina anak juga wajib. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan putra-putri kita, istri-istri kita mendapatkan taufik hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi putra-putri yang saleh dan salihah serta istri-istri yang salihah. Amin amin ya mujibas salin wa ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin.